Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita masih dalam bab kejujuran as-sidq, di mana kita telah sampai pada akhir dari hadis yang dibawakan oleh mu'alif rahimahullahu taala dalam bab ini, yaitu di hadis yang ke-59. Di mana hadis ini berkaitan dengan al-bai', jual beli. Naam. Qala mu'alifu rahimahullahu taala wa Abi Khalid Hakim Ibn Hizam radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in kadzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Muttafaqun alaih. Dari Abi Khalid Hakim Ibn Hizam radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bai'ani bil khiyar. Penjual dan pembeli keduanya memiliki hak al-khiyar untuk memilih. Ma lam yatafarraqa, sebelum keduanya berpisah. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, fa in sadaqa wa bayana burika lahuma fi bai'ihima. Jika keduanya jujur dan berterus terang dalam jual beli transaksi keduanya, maka akan mendatangkan barokah, akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kadzaba wa katama, jika keduanya berdusta dan juga menyembunyikan naam aib, muhiqat barakatu bai'ihima, maka transaksi keduanya tidak membawa barakah. Hadis ini muttafaqun alaih. Naam. Kata Rasul di sini, al-bai'ani bil khiyar. Al-bai'an yang dimaksud dengan al-bai'ani, yakni al-ba'i'u wal-mushtari, penjual dan pembeli. Bil-khiyar, memiliki hak untuk memilih. Kata Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam Syarhul Mumti', makna dari al-khiyar di sini adalah al-akhdu bi khairil amrain. Al-akhdu bi khairil amrain, mengambil, yakni memilih yang terbaik dari dua perkara. Kalau babnya di sini al-baik, ini jual beli, maka memilih antara imdah, yakni melangsungkan jual beli tersebut, atau fasakh, atau membatalkannya. Nah, malam yatafarraqa, sebelum keduanya berpisah. Maksudnya berpisah badan. Nah, fa'in sadaqa, jika keduanya jujur, dalam artian menjelaskan hal-hal ya yang baik mengenai barang tersebut, barang yang akan dijualnya. Jujur, tidak ada unsur dusta. Wa bayyana, dan berterus terang, bayyana menjelaskan akan aib, akan kekurangan dari barang tersebut. Jika ini dilakukan ya oleh penjual, maka ya ataupun pembeli, jual beli tersebut, transaksi tersebut akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya jika dia kadzaba, berdusta, tidak jujur, wa katama, menyembunyikan ya ada aib, akan tapi dia tidak berterus terang, maka akan dicabut, akan dihalangi, tidak mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui ya, yang namanya barokah tidak mesti banyak. Thayyib. Barokah tidak mesti banyak. Terkadang seorang untung sedikit, akan tapi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itu akan menenteramkan hatinya. Nah, sebaliknya jika dia memiliki keuntungan yang besar, ya, banyak keuntungannya, akan tapi kok cepat habis, ya, ya mungkin tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat penjelasan Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya al-bai'an maksudnya adalah al-ba'i'u wal mustari. Penjual dan mustari, pembeli. Utliqa 'alaihima ismul bai' min babit taghlib. Dimutlakkan kata al-bai'an ya di sini dalam bab at-taghlib istilahnya. Ya, dominannya, mengambil perkara yang dominan seperti al-qamaran. Maksud dari al-qamaran yaitu asy-syamsu wal qamar. Al-umaran, Abu Bakar dan Umar. Jadi sini al-bai'an maksudnya adalah al-ba'i wal mushtari. Kemudian qauluhu bil khiyar ay kullun minhuma yakhtaru ma yurid. Kullun minhuma yakhtaru ma yurid. Kedua belah pihak yakhtar, memilih apa yang dia inginkan. Ya, dalam hal ini kalau dalam transaksi jual beli berarti dia antara melangsungkan atau membatalkan transaksi tersebut. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Utsaimin tadi, al-akhdhu bi khairil amraini fi ma yara. Ya, ini fi ma yara, dia menganggap ini yang terbaik. Ya. Berarti dia melangsungkan transaksi tersebut. Malam yatafarraqa ai madama fi makanil aqdi. Maksud dari lam yatafarraqa, belum berpisah, ini senantiasa keduanya ini fi makanil aqdi, tetap dalam tempat akad jual beli tadi. Lam yatafarraqa fa innahuma bil khiyar, belum berpisah, maka keduanya memiliki hak untuk khiyar, memilih antara melangsungkan atau tidak. Lebih jelasnya dengan contoh disebutkan di sini, wa misaluhu, contohnya rajulun ba'a 'ala akhar sayaratan bi asyrati alafin. Seseorang menjual mobil, sebuah mobil kepada yang lainnya dengan 10.000. Ya, 10.000 real. Kalau 1 realnya misalkan 3.500, ya tinggal ngalikan saja. Berapa? 35 juta. Iya. Baik. Madama fi makanil abdi. Keduanya senantiasa berada dalam tempat akad jual beli tadi, walam yatafarraqa. Belum berpisah. Belum berpisah. Fahuma bil khiyar, maka keduanya memiliki hak untuk memilih khiyar. Insya'al ba'iw fasakhal bay'a, jika pedagang berkehendak ingin ya, untuk membatalkan, maka jual beli tersebut batal, tidak jadi. Wa insya'al mustari, jika pembelinya, sekarang dari si pembeli, ingin untuk membatalkan baik, maka jual beli tersebut juga tidak berlangsung, dibatalkan, seperti itu. Wa dzalika min ni'matillahi subhanahu wa ta'ala wa tawsi'ihi 'alal ibad. Yang demikian ya, dalam syariat kita ada yang namanya thayyib, hak untuk memilih ini termasuk dari nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, keluasan yang Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada hamba-hambanya. Tayyib. Li'anal insan idha kanatis sil'atu inda ghairihi sarat ghaliyatan fi nafsihi. Karena seseorang, jikalau sil'ah, ya ini barang dagangan tadi, barang yang akan dia beli. Nah, jika berada inda ghairihi, berada di sisi orang lain. Nah, belum berada pada kepemilikannya. Sarat ghaliyatan fi nafsihi. Maka sil'ah, barang tersebut seakan sesuatu yang sangat bernilai bagi dirinya. Iya. Ingin sekali untuk mendapatkannya. Yuhibbu ayyahsula 'alaiha. Ingin untuk mendapatkannya bikulli wasilatin, dengan segala cara. Nah, gimana caranya saya untuk mendapatkan barang tersebut? Nah, karena saking pinginnya. Fa idza hasalat au hasulat lahu farubbama tazulu rugbatuhu anha. Maka apabila telah mendapatkannya, terkadang ya keinginannya tadi sudah turun. Oh, ternyata seperti ini saja tuh barangnya. Nah, baik. Kenapa? Li'annahu adrakaha, karena dia telah mendapatkannya. Ya, kadang saking pinginnya suatu barang, pengin sepeda misalkan. Ya. Sudah mendapatkannya, ternyata wah, kok enggak cocok ini kayaknya. Ya, seperti itu. Nah, ini namanya manusia. Sehingga faja'ala syari'u lahul khiyar. Syariat ya, membuat atau disyariatkan di situ untuk al-khiyar. Untuk apa? Ya, ada perkara atau syariat al-khiyar ini li'ajli ayatawarra wa tazawwad nam wa yatazawwad bita'ani wa nadhar. Dalam rangka untuk dia memikirkan, merenung, ya, berhati-hati, memperhatikan apa yang terbaik baginya. Thayyib. Ini ya diadakan apa yang namanya al-khiyar. Kata beliau rahimahullah, "Fama dama ar-rajulani lam yatafarraqa fahuma bil khiyar." Maka dua orang yang senantiasa berada dalam tempat atau akad, tempat akad untuk bertransaksi tersebut, belum yatafarraqa, berpisah, fahuma bil khiyar, maka keduanya memiliki hak khiyar. Jadi hak khiyar ini bagi al-ba'i, penjual, dan juga pembeli. Wa in tala waktu, meskipun waktunya lama. Nah, meskipun waktunya lama, belum deal istilahnya ya, belum terjadi kesepakatan. Tapi dalam satu majelis, Ya, tidak mengapa. Li'umumi qawlihi, berdasarkan sabda Rasul alaihi salatu wasalam, keumuman dari hadis beliau, ma lam yatafarraqa, selama belum berpisah. Dan juga pada hadis Ibnu Umar, au yukhayyiru ahaduhumal akhar, ay au yaqulu ahaduhuma lil akhar al khiyaru laka wahdak. Atau salah satu dari keduanya ini mengatakan, ya, hak memilih ini untukmu saja. Iya. Fahina idin, ketika itu al khiyaru lahu wahdah. Khiyar, hak memilih ini hanya untuk satu orang saja dari kedua orang tadi, antara penjual dan pembeli. Wasanila khiyaralah. Yang kedua tidak ada hak untuk khiyar, memilih. Nah, au yakula, atau keduanya ini mengatakan, la khiyara bainana, tidak ada khiyar di antara kita. Nah, tidak ada khiyar di antara kita. Jadi langsung terjadi kesepakatan. Baik, di sini disebutkan oleh Ibn Taimin bentuk-bentuk dari hal tersebut. Faswaru arba, ada empat, ya, model atau empat bentuk dari hal tersebut. Yang pertama, imma ayusbita au ayusbat al khiyaru lahuma, ditetapkan, na'am, al khiyar, hak memilih ini bagi kedua belah pihak, antara penjual dan pembeli. Wa dzalika indal bai'il mutlaq, yang demikian, ya, pada baik jual beli al mutlak, maksudnya apa? Alladzi laisa fihi syartun, di mana di situ tidak ada syarat. Ya, karena ya kita ketahui, kalau yang sudah belajar kitabul buyu', nah, al khiyar ini ada beberapa macam. Ya, ada sebagian ulama menyebutkan 8 bentuk khiyar. Ya. Ibnu Utsaimin meringkas menjadi 5, ya, al khiyar. Di antaranya khiyar majlis, dan di sini ada juga khiyar syart. Ya, sebuah contoh, misalkan seorang menjual rumah. Dia mengatakan, rumah ini saya jual kepadamu dengan syarat sampai saya tempati sampai akhir bulan Dzulhijjah, misalkan. Ini tidak mengapa. Nah, yang seperti ini tidak mengapa jika al-mushtari menyetujuinya. Iya, tidak mengapa. Antum tempati sampai akhir Dzulhijjah misalkan. Ini tidak mengapa. Tayyib. Maka yang pertama ini tidak berlaku, ya. Tayyib. Berikutnya, wa imma ayyatabayya'a ala an la yakuna al-khiyaru liwahidin minhuma. Yakni bertransaksi antara dua orang, ini tidak ada la yakunal khiyar, tidak ada khiyar, hak memilih bagi keduanya. Tidak ada hak memilih bagi keduanya. Dan ketika itu, ya, langsung terjadi jual beli. Ya, limujarradil aqdi, dengan sekedar melangsungkan ijab qabul, yakni melangsungkan akad jual beli tadi. Wala khiyara li ahadi, dan tidak ada al khiyar di antara keduanya. Ya, sekedar akad langsung jadi. Baik. Yang ketiga, wa imma yatabayya'a an al khiyar lil ba'i wahda. Terjadi transaksi antara dua orang di mana al khiyar ini untuk pembeli, anam al ba'i, penjual saja. Ya. Penjual saja, dunal mustari, tidak untuk mustari. Misalkan ada pembeli, ini tak beli pak, sekian, 50 ribu misalkan. Ya, penjualnya mikir-mikir, ya, terjadi di situ, ya udah, antum, nah, mantapkan dulu. Ya, si pembeli bilang kepada al-ba'i, si penjual, naam, untuk apa, melepas atau tidak? Baik. Wahuna, maka di sini yakunul khiyaru lil ba'i. Khiyar ini pada penjual saja. Fal mushtari la khiyaralah. Ya, mushtari pembeli tidak memiliki khiyar. Ya dah, pilihan atau khiyar untukmu saja. Seperti itu. Ini kata al-mushtari pembeli tadi. Antum nah, matangkan. Nah, dijual atau tidak? Seperti itu. Ya sudah, tak pikir sebentar. Nah. Atau sebaliknya, di sini disebutkan anal khiyara lil mushtari. Yang keempat, khiyar ini bagi al-mushtari pembeli. Wal ba'i'u la khiyaralah. Dan ba'i' si penjual tidak memiliki khiyar. Ya. Ada penjual datang kepada seseorang. Pak, ya, ini saya punya barang. Sudah, antum ambil saja. Sekian ribu, misalkan. Si pembelinya mikir-mikir, yaudah, dipikir sebentar. Nah, pikir dulu situ. Nah, maka ketika itu, ya, al-khiyar ini untuk al-mushtari. Wadhalika kata Ibn Saimin, yang demikian li'an al-khiyara haqqul ba'ik wal mushtari, karena yang namanya khiyar ini hak antara al-ba'i wal mushtari, penjual dan pembeli, keduanya memiliki hak. Fa idza radiya bi isqatihi aw radiya ahaduhuma dunal akhar fal haqqu lahumā la ta'ud nam la ta'du lahumā nam la ta'du huma. Tayyib. Jadi yang namanya al-khiyar ini hak antara penjual dan pembeli, keduanya memiliki hak yang sama. Jika salah satu dari keduanya ini merelakan untuk menggugurkan haknya, ya, maka ini ya terserah mereka, tidak mengapa. Ya, karena itu memang hakmu. Ya, ketika digugurkan, ketika direlakan, ridha dia, tidak mengapa. Nah, jadi tidak semata-mata pergi dari keduanya hak ini. Baik. Waqad qala Nabi alaihi salatu wasalam, Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, al muslimuna ala syurutihim illa syartan ahalla haraman au harrama halalan. Kaum muslimin mereka dihukumi berdasarkan syarat-syarat mereka. Ya. Ala syurutihim, berdasarkan syarat-syarat mereka. Ya. Illa, kecuali syartan, syarat yang ahalla haraman, syarat di mana di situ menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tidak boleh. Nah, jika syarat tersebut tidak menyelisih syariat, maka mereka ya bersepakat dengan syarat tersebut. Wa qawlu Nabi alaihi salatu wasalam, demikian pula sabda Rasul alaihi salatu wasalam. Naam, ini yang berikutnya. Sabda Rasul, ma lam yatafarraqa, selama atau belum berpisah, lam yubayyinil tafarruq. Ya, belum berpisah. Maksudnya di sini apa? Al muradu tafarruq bil badan. Belum berpisah badan. Iya. Belum berpisah badan. Misalkan seorang melakukan akad jual beli di kamar misalkan. Kemudian dia pergi ke belakang kamar mandi. Keluar dari tempat akad jual beli tadi. Maka ya, transaksi yang sebelumnya ini secara tidak langsung sudah batal. Nah. Lalu bagaimana dengan jual beli online? Iya. Sekarang zamannya online, type. Apa istilahnya, all shop atau yang sejenisnya, lewat internet bagaimana? Kan tidak bertemu badan, iya kan? Bagaimana ini? Disebutkan oleh Syaikh Al Fauzan, hafizahullah taala, dalam fatwa beliau. Naam. Yang seperti itu, jika memang dia mengetahui, barangnya jelas, ya, ada gambarnya misalkan, kirim fotonya seperti itu. Taib, dan dia tidak ada unsur penipuan, tahu ini orangnya seperti ini, paham. Maka tidak mengapa. Yang seperti itu, ya, termasuk majelis hukmi. Ya, terjadi akad di situ ketika dia berbicara, menelpon misalkan. Ya, ketika itu terjadi majelis, ya, antara dua orang tadi. Tidak mengapa. Tapi qadarullah misalkan sudah dikirim barangnya kok tidak sesuai dengan yang spesifikasi, ya, apa? Kriteria yang disebutkan kok enggak sama. Maka si pembeli ini boleh untuk mengkomplain atau mengembalikannya, membatalkan jual beli tadi. Ini tidak mengapa. Ya, sebagaimana disebutkan oleh beliau Anam Hafidzallahu taala. Baik. Adapun lewat SMS, ya, sama halnya dengan yang tadi. Sebenarnya dalam hal ini terjadi perselisihan, ya, antara mazhab Syafi'i, demikian pula mazhab Hambali. Mereka mengatakan hal tersebut tidak sah, ya, jual beli dengan tulisan. Baik. Tetapi yang Allah alam yang benar dalam hal ini, hal tersebut juga tidak mengapa. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, yang dimaukan atau yang dimaksud dengan atafarruq di sini berpisah badan. Fa in tafarraqa batalal khiyar wa lazimal bai. Jika dia berpisah badan, maka ya batalal khiyar, khiyarnya batal dan tidak ada khiyar. Nah, di sini disebutkan lazimah baik jika itu memang sudah nganu, sudah berpisah gitu, ya sudah terjadi misalkan. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, fa in sadaqa, ya ini menjadi titik, ya, atau poin yang dimaukan dari bab ini. Kalau kita berbicara masalah jual beli itu panjang. Nah, panjang sekali. Kalau kita bahas, ini bukan tempatnya. Kalau antum misalkan sudah belajar, alhamdulillah, mulakhas fiqhiyah di situ mencukupi insyaallah, ringkas, dan nah masalah-masalah ada disebutkan di situ. Nah, taib. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kembali, fa in sadaqa wa bayyana, jika dia jujur dan berterus terang, burika lahuma fi bai'ihima, maka transaksinya, ya, akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keduanya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan poin atau syahid dari hadis yang berkaitan dengan bab as-sidq. Kata Rasul, fa in sadaqa wa bayyana. In sadaqa, di sini dijelaskan maksud dari sadaqa di sini apa? In sadaqa fi ma yasifnam yasifani sil'ata bihi minas sifati marghubah. Mensifati, ya, jujur, maksudnya di sini apa? Fi ma yasifani sil'ah, dia mensifati barang dagangan tadi, na'am, dari sifat-sifat yang marhub, yang mendorong, ya, seorang itu suka untuk na'am mendengarnya. Baik. Jadi terdapat kebaikan-kebaikan disebutkan. Iya. Kebaikan dari barang tersebut disebutkan. Ini yang akan mendorong marhub. Baik. Wa bayyana, menjelaskan fima terhadap apa yang disifati dari sil'ah tadi. Minasifati makruh, anam makruhah. Minasifat al makruhah. Sifat-sifat yang tidak disukai, ya, aib, ya, ini kurangnya seperti ini. Nah, ini maksud dari bayyana. Sebagai contoh disebutkan oleh Ibnu Saimin, lau ba'a 'alaihi hadhi sayarah, jika dia menjual mobil ini misalkan, ini nah mobil ini jadidah, ini baru, nah modeluha kaza, modelnya seperti ini, nadhifah, terawat, ini mobil. Nah, wayam dakwah, dia memuji-muji seperti itu. Padahal bima laisa fiha, tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, maka kita katakan hadza kadibun, ini dusta. Nah, fima qalat, terhadap apa yang dia ucapkan. Ini kebalikan dari apa? Nah, jujur, tidak jujur dalam Naam, mensifati barang tersebut. Fa idza ba'ahu asyayara, naam asyayara wa fiha aibun. Jika dia menjual mobil, di situ terdapat aib. Terdapat aib, cacat. Lam yukhbirhu, dia tidak memberitakan, dia tidak menjelaskan tentang aib tersebut. Kita katakan di sini gazmun, dia telah menutupi, dia telah menyembunyikan aib tersebut. Ini termasuk dari enam kebalikan apa? Al-bayyin. Naam, walam yubayyin, tidak menjelaskan. Wal barakatu fi sidqi wal bayan. Maka yang namanya barokah, berkah dari Allah Subhanahu wa taala itu fi sidqi wal bayan, ketika seorang itu jujur dan berterus terang. Ketika ini memang keadaannya seperti ini, dia menjelaskan apa adanya. Kalau ada cacatnya, disebutkan olehnya. Baik, sebagaimana disebutkan tadi. Ya. Terkadang seorang mendapatkan untung yang banyak, kok cepat habisnya uangnya? Kok cepat habis? Nah, mungkin saja ya baiknya atau jual belinya, transaksinya tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya untuk kita senantiasa jujur. Naam, dalam bab jual beli ini. Naam, dalam bab jual beli ini. Menjelaskan apa adanya. Kalau dia mau, misalkan kita sebutkan cacatnya kok mau, alhamdulillah. Kalau enggak mau ya mungkin belum rezeki kita, seperti itu kan. Tayyib. Disebutkan di sini wal farqu baina sidqi wal bayan, adapun perbedaan antara sidqi wal bayan, anna sidqa fi ma yakunu marghuban min sifat. Jadi yang namanya jujur di sini adalah sesuatu yang mendorong seseorang, nah, untuk ya memilih atau membelinya, misalkan menyebutkan sesuatu yang baik dari sifat-sifat barang tersebut. Adapun bayan fima yakunu makruhan min sifat, sifat-sifat yang kurang disukai, ya, yang jelek, ya, min plusnya, seperti itu. Kalau yang sidakun ini plusnya, kelebihannya ini. Ya. Adapun yang bayan itu kekurangannya, seperti ini, seperti ini. Nah, fakit manul aib hadza didul bayan, menyembunyikan aib. Ini merupakan kebalikan, ya, lawan dari al-bayan. Wa wasfu sil'ata bima laisa fiha hadza didus sidq. Adapun mensifati barang dagangan, nah, tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan, maka ini ya kebalikan dari kejujuran. Di sini disebutkan juga contoh oleh Ibnu Saimin, ya, seorang yang menjual syah, yakni domba. Di situ terdapat sakit yang ya tersembunyi, sakitnya tidak jelas gitu, tersamar. Kalau tidak dikatakan, tidak diberitahu, tidak tahu. Laki nahu katamah. Akan tapi penjual, si penjual ini menyembunyikan, tidak mengatakan, tidak menjelaskan. Nah. Maka ini kita katakan lam yubayyin, dia tidak, ya, tidak berterus terang, karena tidak jujur, enam, tidak bayyana tadi, enam, menyembunyikan aibnya. Jika dia mensifatkan tidak sesuai dengan, kembali lagi seperti tadi, ya, sesuai dengan apa yang ada, yang dituntut, ya, maka dia telah berdusta. Ini terakhir disebutkan oleh beliau, wa minhu ma yaf'aluhu ba'dun nas al'an, nas'allahu al'afiyah. Dan di antaranya pula contoh yang dilakukan oleh sebagian manusia, ya, kita meminta keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan thayyibah minal mal. Kalau tertulis mal itu nuskahnya salah, yang benar atamr. Tamr. Tamr. Nah, unta. Tamr, kurma, baik. Jadi ada sebagian orang yang menjadikan tamr itu yang bagus-bagus ditaruh di atas, fauqa, ditaruh di atas. Nah, warodi asfal. Dan yang jelek ditaruh di bawah. Fahadza lam yubayyin. Ini juga sesuatu masuk dalam bab bukan enam bayyana, tidak menjelaskan berterus terang, padahal ada yang jelek di situ. Walam yasruki, tidak pula jujur. Naam, tidak pula jujur. Baik. Naam, tidak pula jujur. Li'annahuma bayyana tamra al-mu'ib, karena dia tidak menjelaskan antara tamr, naam, yang mu'ib, yakni yang cacat, yang jelek. Tidak pula jujur, tidak menampakkan, ya, yang baik. Naam, yang seperti ini juga, naam, termasuk perkara yang dilarang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dengan berakhirnya penjelasan dari Ibnu Saimin, kita telah selesai dari bab as-sidq, kejujuran. Naam, di mana kita ketahui ini sangat penting, ya. Kita transaksi jual beli bukan semata-mata mencari keuntungan, tapi yang kita cari adalah al-barakah. Terkadang seorang untung cuma sedikit, 500, ya. Sehari misalkan dia mampu menjual cuma 50. Mungkin dengan dia jujur berterus terang, naam, akan meningkat, ya, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.